Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardhin. Wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Perkataan Ibnu Hisham di dalam halaman 87. Qala al-mu'allifu rahmatullahi alaihi, wa idza lam yasluh li mubasharatil adati kurina bil fa. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Hisham di dalam syarahnya atas Qatrun Nada, wa idza lam tasluh al-jumlatu al-waqi'atu jawaban li an taqa'a ba'da adati syarti wajaba iqtiranuha bil fa. Maksudnya ialah jika suatu jumlah yang terletak di dalam jawabu syarat itu tidak cocok dijadikan sebagai konteks di dalam fi'il syarat, maka jumlah tersebut harus diiringi atau diawali dengan apa? Dengan alfa. Fa-nya adalah fa untuk merobit, yakni mengkaitkan antara fi'il syarat dengan jawabu syarat. Karena jika tidak ada fa, maka tidak ada keterkaitan, konteksnya jadi tidak nyambung. Maka harus wajib didatangkan fa. Jadi ya, mendatangkan fa di dalam jumlah-jumlah yang terletak di jawabu syarat yang mana itu tidak sesuai untuk menjadi jumlah yang termasuk jumlah dalam konteks syarat, maka wajib mendatangkan apa? Fa. Ya. Kecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya daruroh dan nadir. Perkara yang sifatnya daruroh seperti di dalam syair, atau perkara yang sifatnya nadir yang jarang sekali dipakai. Semisal di dalam hadis, ya. Semisal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam pembahasan Al-Luqathah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Fa in jaa sahibuha wa illa istamti biha." Syahidnya di sini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan in asyartiyah, fa in jaa sahibuha, kemudian jumlah yang menjadi jawabu asyarat itu tidak cocok dijadikan sebagai jumlah yang ada dalam konteks syarat. Beliau sallallahu alaihi wasalam bersabda, wa illa istamti biha, tidak ada fa. Dan takdirnya itu kata para ulama, fa in jaa sahibu al-luqathah fa'addiha ilaihi. Jadi ada jawabu syarat yang mahdhuf, ya, wa illa yaji, wa illa yaji fastamti biha. Ya, jika orang yang memiliki luqathah itu datang, maka berikanlah luqathah itu kepadanya. Tapi kalau dia tidak datang, maka kamu boleh menggunakan luqathah tadi. Naam. Jadi syahidnya bahwasanya jawabu syarat, ya, yang disebutkan di dalam konteks hadis tersebut itu tidak cocok, ya, dijadikan sebagai jawabu syarat, ya, karena tidak memenuhi syarat, maka harus digandengkan dengan fa. Taib. Maka ditakdirkan bahwasanya jawabu syarat itu mahdhuf, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian pula perkataan penyair, misalkan man yaf'alil hasanati Allahu yashkuruha. Harusnya apa? Fallahu yashkuruha. Karena jawabu syarat dengan menggunakan jumlah ismiyah. Naam. Jadi andai kata, ya, suatu fi'il yang menjadi jawabu syarat ini tidak apa? Tidak cocok dijadikan sebagai, ya, sebagai fi'il yang ada di dalam konteks syarat, maka dia wajib digandengkan dengan apa? Dengan alfa. Dan lam yasluh itu ada domir. Domir apa? lam yasluh dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa, itu ya'udu ila aqrabil madhkur, maksudnya mengisyaratkan pada perkataan Ibnu Hisham sebelumnya. Wa tsani jawaban wa jazaan, maksudnya konteks yang kedua ya, yakni jumlah yang terletak sebagai jawabu syarat jika dia itu tidak cocok dijadikan sebagai apa, sebagai jumlah yang masuk di dalam jawabu syarat, maka wajib digandengkan dengan alfa. Contohnya firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi fala kashifa lahu illahu, ya la kashifa lahu illahu, ini jumlah tidak cocok dijadikan sebagai jawabu asyarat, maka apa, maka harus digandengkan dengan alfa. Demikian pula huwa ala kulli syai'in qadir, ini jumlah ismiyah tidak cocok dijadikan sebagai jawabu asyarat, maka wajib didatangkan fa sebelumnya. Au bi idza al fujaiyah, atau dengan idza al fujaiyah. Idza al fujaiyah itu hanya masuk kepada jumlah ismiyah, dan beliau di sini tidak menggandengkan idza al fujaiyah dengan jumlah ismiyah karena memang sudah ma'ruf dan masyhur di kalangan para nuhah bahwa idza al fujaiyah itu hanya masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka tidak perlu untuk diberikan kait oleh Ibn Hisham rahmatullahi alaihi. Maksudnya ialah bahwasanya idza al fujaiyah itu bisa menggantikan kedudukan fa, tapi hanya terletak di dalam jumlah ismiyah saja. Nahwu wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Syahidnya idahum yaqnatun, di mana jawab syaratnya hum yaqnatun itu menggunakan jumlah ismiyah, maka didahului oleh ida sebelumnya yang menggantikan fa. Nah, sekarang kita baca keterangan dari Asy-Syari rahmatullahi alaih. Lamma dhakara al-musannifu adawati syarti al-jazimata dhakara al-qa'idata al-amata fi wujubi iktirani jawabi syarti bil-fa. Ketika al-musannif Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menjelaskan tentang adat-adat yang menjazmkan, yakni adat-adat syarat yang sudah kita bahas yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, maka beliau sekarang menyebutkan suatu kaidah secara umum tentang kapan wajibnya suatu jumlah atau fi'il ya, yang menjadi jawabu syarat itu wajib didahului dengan fa. Faqala, maka beliau memberikan kaidah umum, wa idza lam yasluh limubasharatil adati qurina bil fa. Ai idza lam yasluh jawabu syarti limubasharatil adati ai bi ay yakuna fi mahalli fi'li syarti qurina bil fa'i ai wujuban. Jika jawabu syarat itu tidak cocok menjadi jumlah atau fi'il, fi'il yang ada di dalam konteks syarat, maka ya jawabu syarat tersebut harus didahului dengan fa yang hukumnya wajib. Kenapa demikian? Liyahsula ar-rabtu baina syarti wal jazai, supaya ada keterkaitan antara fi'il syarat dengan jaza'u asyarat atau jawabu asyarat. It biduniha la yakunu rabtun, karena jika tidak ada fa yang menggandengkan antara jawabu syarat dengan konteks sebelumnya, maka tidak ada keterkaitan sama sekali, alias tidak nyambung. Mithalu dhalika man sa'a fil khairi fasa'yuhu mashkur. Man sa'a fil khairi fasa'yuhu mashkur. Barang siapa yang bergegas di dalam kebaikan, maka apa yang dia lakukan itu adalah mashkur, sesuatu yang terpuji. 6. Maka sa'yuhu mashkur, ini syahidnya jawabu syarat dengan menggunakan jumlah ismiyah sa'yuhu mashkur. Kalau kita katakan man sa'a fil khairi sa'yuhu maskur, maka di dalam bahasa Arab jumlah sa'yuhu maskur itu tidak memiliki keterkaitan dengan jumlah sebelumnya, seakan-akan itu adalah jumlah yang terputus. Namun ketika kita gandengkan dengan fa sebelumnya, maka fa ini adalah fa waqi'atun fi jawabi syarti rabitatun lahu. Jadi fa itu ya terletak di dalam jawabu syarat, dan dia mengikat antara jawabu syarat dengan fi'il syarat yang sebelumnya. Fa jawabu syarti sa'yuhu maskur la yasluh ayyakuna fi mahali fi'li syarti. Maka jawab syarat sa'yuhu maskur jumlah ismiyah ini tidak cocok menjadi salah satu fi'il syarat, yakni jawab syarat di dalam konteks syarat. Liannahu jumlatun ismiyah, karena sa'yuhu maskur adalah jumlah ismiyah. Wa adatu syarti la tadkhul 'alal jumalil ismiyah, dan ada watu syarat itu tidak masuk kepada jumlah ismiyah. Ya. Jadi dia hanya menjazmkan fi'il syarat dan jawab syarat yang menggunakan ya fi'il pula, bukan jumlah ismiyah ataupun yang serupa dengannya. Fa utiya bil fa'i lirrabti baina jumlatil jawabi wa jumlatish syarat. Maka fa wajib dimasukkan untuk mengkaitkan, menggandengkan ada antara jumlah syarat yang sebelumnya dengan jawabu syarat, sehingga memiliki keterkaitan antara konteks sebelumnya dengan konteks setelahnya. Ta'liq. Wa hadhil fa'u zaidatun laysat lil 'atfi wala li ghairihi. Fa yang ada di sini yang kita bahas, fa yang masuk kepada jawabu syarat itu bukan fa al-ataf atau fa yang selainnya, tapi fa merupakan fa zaidah atau tambahan. Dan fa ini ya dikatakan wala tufidu ma'nan illa aqda silati wa rabta al-ma'nawiyya baina jumlatil jawabi wa jumlatish syarti. Dia tidak memiliki fungsi apapun kecuali hanya memberikan makna untuk menggandengkan. Ya. Ya, jadi dia tidak memiliki fungsi atau makna apapun. Dia tidak memiliki fungsi atau makna apapun kecuali untuk menggandengkan keterkaitan antara fi'il syarat dengan jawabu syarat. 6. Nah, sekarang beliau rahmatullahi alaihi menyebutkan kepada kita contoh-contoh jumlah atau contoh-contoh konteks yang wajib didahului oleh fa, ya, sehingga antara jawab syarat dengan fi'il syarat itu memiliki ketersambungan atau keterkaitan. Wa asharul anwa'i allati yajibu iqtiranuha bil fa'i ma ya'ti. Dan perkara-perkara yang masyhur di mana kita wajib mendatangkan fa sebelum jawab syarat sebagaimana berikut ini. Yang pertama, al jumlatul ismiyatu. Yang pertama, jumlah ismiyah. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu, seperti perkataan man sa'a fil khairi fa sa'yuhu mashkur. Naam. Itu adalah jawab syarat dengan jumlah ismiyah. Maka tidak cocok ya jumlah ismiyah ini menjadi jawab syarat, sehingga wajib didatangkan fa sebelumnya. Wa minhu qauluhu ta'ala wa iyamsaska bi khairin fa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Syahidnya mana? Huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi huwa ala kulli syai'in qadir ini jumlah ismiyah yang menjadi jawab syarat, sehingga tidak cocok kecuali jika digandingkan dengan fa yang mengikat antara fi'il syarat dengan jawab asyarat. Jadi huwa ala kulli syai'in qadir al jumlah al ismiyah fi mahalli jazmi jawabi asyarti. Naam. Kemudian al-jumlatu al-fi'liyatu allati fi'luha talabi. Jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya adalah fi'il yang merupakan talabi. Jadi fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan talab, permintaan ataupun perintah. Nahwu in hayyaka ahadun bitahiyatin fahayyihi bi ahsana minha. Syahidnya hayyihi. Hayyihi itu fi'il amr, hayyi fi'il amr. Jadi fi'ilnya jumlah fi'liyah memang, tapi fi'ilnya adalah talabi, maka tidak cocok menjadi jawabu asyarat, sehingga harus didahului oleh alfa sebelumnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan termasuk contohnya ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Yang menjadi syahid di ayat ini mana? Fattabi'uni. Naam, ittabi'uni ini adalah fi'il amar. Naam, fi'il amar, ittabi'uni. Taib. Jadi fi'il amrin mabni 'ala hadfi an an-nun. Ittabi'uni. Naam. Jadi dia adalah fi'il amar, yakni jumlah fi'liyah, fi'ilnya adalah fi'il yang talabi. Fi'il yang menunjukkan permintaan atau perintah di sini. Adapun yuhbibukum itu kan juga jazm, ya tidak? Yang menjazmkan apa dia? Yuhbibukum. Itu ada dalam pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya yuhbibkum itu terletak dalam jawabu at-talab. Jadi fattabi'uni itu kan talab, perintah, ya tidak, permintaan. Maka setelahnya yuhbibkum itu adalah jawabu at-talab. Ini pembahasan sebelum ada watu syarat yang sudah kita jelaskan, yakni perkara-perkara yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Ya ada ya jumlah yang terletak di dalam jawabu talab, ya, yang terletak dalam jawabu talab. Kemudian ada yang terletak setelah lam, lamma, la at-talabiyah, ya. Kemudian lam al-amr, sebagaimana yang sudah kita sebut sebelumnya. Baik. Kemudian yang ketiga, al-jumlatul fi'liyatul lati fi'luha jamidun. Jumlah fi'liyah, tapi fi'ilnya adalah fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Al-fi'lul jamidu huwalladhi la yatasarraf. Fi'il jamid ialah fi'il yang tidak bisa ditasrif menjadi bentuk lain. Ya, menjadi bentuk apa? Bentuk lain, alias bentuknya fi'il madhi terus. Fala ya'ti minhu mudhari'un wala amrun wala masdarun wala ayyustiqaqin akhar. Wala ayyustiqaqun akhar. Maka tidak ada bentuk mudhari'nya, tidak ada bentuk amrnya, tidak ada masdar ataupun mustaq yang lain. Bal yalzamu halatan wahidatan. Bahkan dia itu melazimi halah keadaan, ya, satu keadaan saja, yakni fi'il madhi. Mithlu laisa, ni'ma, bi'sa dan asa. Karena tidak ada mudhari dari laisa, tidak pula amr, tidak pula masdar. Dia disebut dengan fi'il jamid yang tidak memiliki tasrif. Maka jika jumlah yang terletak sebagai jawab syarat itu diawali dengan fi'il yang jamid, dia tidak cocok menjadi jawab syarat, sehingga harus didahului oleh alfa. Nahwu man yutliq lisanahu falaisa bisalimin. Ya, yang menjadi pembahasan di sini adalah perkataan laisa bisalimin, di mana laisa itu adalah fi'il jamid sehingga tidak cocok terletak sebagai jawabu syarat, maka harus didahului oleh alfa. Wa minhu qawluhu ta'ala in tarani ana aqalla min kamalan wa walada. Mana? Fa'asa rabbi ayyutiyani. Naam. Jadi setelahnya ada jumlah yang terletak pada jawabu asyarat asa rabbi ayyutiyani. Maka asa adalah fi'il jamid sehingga harus didahului oleh fa. Kemudian yang keempat, al-jumlatul fi'liyatul lati fi'luha masbuqun bilan. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu didahului oleh lan. Nahwu in sahibta al asroro falantaslama. Jika engkau bersahabat dengan orang-orang yang jahat, yang jelek perangainya, maka engkau tidak akan selamat dari keburukan mereka. Maka lan taslama. Jadi taslama di sini fiil mudhari yang kedahuluan oleh lan. Jadi jumlahnya kedahuluan oleh lan, sehingga tidak cocok menjadi jawabu syarat, maka harus didahului oleh alfa. Wa minhu qauluhu ta'ala wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Taib. Jadi syahidnya adalah lan yukfaruh. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 115. 6. Kemudian yang kelima, al-jumlatul fi'liyatul lati fi'luha masbuqun biqat nahwu man madahaka bima laisa fika faqad dhammaka. Maka jumlah dhammaka didahului oleh qat. Ini tidak cocok menjadi jawabu syarat, sehingga harus didahului oleh alfa. Faqad dhammaka. Wa minhu qawluhu ta'ala in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Syahidnya qad saraqa akhun lahu min qabl. Jumlahnya, jumlah fi'liyah didahului oleh qad, maka harus didahului oleh alfa, sehingga ya terjadi keterkaitan atau ketersambungan antara jawab syarat dengan fi'il syarat sebelumnya. Yang keenam, al-jumlatul fi'liyatu allati fi'luha masbukun bima nahwu in tajtahid fama uqassiru fi mukafa'atika. Syahidnya ma uqassiru, di mana jawab syarat didahului oleh ma. Al-jumlah al-fi'liyah yang terletak sebagai jawab syarat didahului oleh ma, maka harus digandengkan sebelumnya dengan fa. Wa minhu qawluhu ta'ala wa ma afa Allahu 'ala rasulihi minhum fama awjaftum 'alaihi min khairin wa narikab. Ada tuh syaratnya mana? Wa ma ya, ma yang pertama itu adalah ma asyartiyah. Baik. Maka ma ya, yang kedua ma fama aujaftum alaihi min khayli wala rikab, di mana terletak sebagai jawab syarat jumlah yang didahului oleh ma, terletak sebagai jawab syarat, dan ini tidak cocok, maka harus didahului oleh alfa. Kemudian yang ketujuh, al jumlatul fi'liyatul lati fi'luha masbuqun bisin nahwu mahma tuhfi min tiba'ika fasatat harulin nas. Ya, bagaimanapun juga engkau menutupi akhlakmu, perangaimu dari manusia, maka suatu saat itu akan ketahuan pula. Sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, akhirnya akan tercium juga. Mahma tuhfi min tiba'ika fasatat haru linnas. Yang jadi pembahasan adalah satat haru linnas, di mana jumlah fi'liyah didahului oleh sin. Wa minhu qawluhu ta'ala wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Taib. Fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi syahidnya saturdi'u, di mana jumlah fi'liyah didahului oleh sin, maka harus didahului pula oleh alfa untuk merobot, menggandengkan antara fi'il syarat dengan jawabu syarat. Yang kedelapan, al-jumlatul fi'liyatul lati fi'luha masbukun bisawfa. Jumlah fi'liyah yang mana fi'ilnya itu didahului oleh saufa. Nahwu man dolama annasa fasaufa yandamu. Syahidnya saufa yandamu, ini jumlah terletak sebagai jawab syarat, maka tidak cocok, sehingga harus digandengkan dengan alfa. Fasaufa yandamu. Wa minhu qauluhu ta'ala wa in khiftum 'ailatan fa sawfa yughniikumullahu min fadlihi in syaa. Baik. Jadi syahidnya adalah sawfa yughniikumullah, di mana jumlah fi'liyah didahului oleh sawfa, maka harus digantikan dengan fa. Wa qauluhu aw bi idza al fujaiyah ay qad tughni idza al fujaiyah anil fa, dan kadangkala jumlahnya itu didahului oleh idza al fujaiyah. Maksudnya idza al fujaiyah itu menggantikan kedudukan apa? Al fa. Wa hiya khasatan aw hiya khasatun bil jumlatil ismiyah, dan dia itu hanya masuk ke dalam jumlah ismiyah. Walam yuqayyidha al-musannifu bil jumlatil ismiyati, dan sengaja al-musannif Ibnu Hisyam itu tidak mentakyid, mengaitkan idza itu harus masuk ke dalam jumlah ismiyah. Kenapa? Li'annaha la tadkhulu illa 'alaiha, karena idza al-fujaiyah itu tidak masuk kecuali kepada jumlah ismiyah. Dan ini sudah ma'ruf, sudah masyhur di kalangan para ulama ahli nahwu, sehingga tidak perlu disebutkan karena dia tidak masuk kecuali kepada jumlah ismiyah, maka tidak perlu disebutkan kaidnya, karena kita sudah mengetahui bahwasanya idza al-fujaiyah pasti masuknya ke jumlah ismiyah. Wa ma'naha ad-dalalatu 'alal mufaja'ati fil hal, dan makna daripada idza al-fujaiyah itu adalah menunjukkan sesuatu yang mufaja'ah, yang tiba-tiba datang dalam konteks tersebut. Wala budda ayasbiqoha kalamun, dan idza al-fujaiyah itu wajib didahului oleh kalam. Wa arjahul aqwali fi i'rabiha annaha harfun la mahalla lahu minal i'rab, dan perkataan yang roji, pendapat yang roji mengenai idza, bahwasanya dia adalah harfun yang tidak memiliki mahal di dalam i'rab. Mithaluha qauluhu ta'ala wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Di mana hum yaqnatun ini jumlah ismiyah, terletak sebagai jawabu syarat didahului oleh idza. Ya, di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 36. Fa idza harfun dalun 'alal mufaja'ah mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab, hum mubtada wa jumlatu yaqnatun fi mahalli raf'i khabar wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli jazmi jawabi asyarti bi'in. Naam. Jadi ini adalah khulasatu al-kalam mengenai jumlah yang wajib didahului oleh fa, karena jumlah tersebut itu tidak cocok menjadi jawabu asyarti. Kemudian sebagai pelengkap pembahasan kita ya dalam pembahasan adawatu syarti al-jazimah, ialah keadaan fi'il syarat dengan jawabu syarat. Baik. Baik. Keadaan fi'il syarat dengan jawabu asyarat. Li syarti ma'al jawabi khamsu suwarin. Fi'il syarat dengan jawabu syarat itu memiliki 5 kondisi. Bayanuha fima yali. Penjelasannya sebagai berikut. Yakunani mudari'aini nahwu qawluhu ta'ala in tansurullaha yansurkum. Jadi yang dimaksud di dalam pembahasan kita ialah bahwasanya yang membentuk fi'il syarat dan jawabu syarat itu dari fi'il mudari atau fi'il madi ataupun jumlah. Ya. Keadaan yang pertama bahwasanya fi'il syarat itu fi'il mudhari dan jawabu syarat juga fi'il mudhari. Kedua-duanya sama-sama fi'il mudhari. Dan ini adalah hukum asalnya yang paling ahsan, yang paling bagus. Kenapa? Karena ketahuan bahwasanya fi'il mudhari itu akan majzum dengan adawatu syarat. Seperti firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 7, "In tansuru Allaha yansurkum." Maka tansuru di sini fi'lu syartin majzumun. Ya, fi'lun mudhari'un, fi'lu syartin majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfu an-nun li'annahu minal amsila al-khamsah. Yansurkum, yansurkum huna fi'lun mudhari'un jawabu syartin majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Jadi antara fi'il syarat dengan jawabu syarat sama-sama fi'il mudhari. Dan ini adalah yang paling ahsan, yang paling bagus. Kenapa? Karena ketahuan takdir atau pengaruh daripada adawatu asyarat, yakni menjazmkan fi'il mudhari, bahkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yang kedua, yakunani madiyaini. Kedua-duanya sekarang sama-sama fi'il madi. Keduanya sama-sama fi'il madi. Seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Mana fi'il syaratnya? Ahsantum. Jawabu syaratnya juga ahsantum. Dalam kondisi ini, maka fi'il madi terletak dalam kondisi jazm. Bukan jumlahnya ya, tapi fi'il madinya terletak dalam kondisi jazm. Sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab An-Nahwu At-Tatbiki, yakni Khalid Abdul Aziz hafizahullah, beliau mengatakan, wa in kana al-madi syartan aw jawaban kana fi mahalli jazmin. Apabila fi'il madi menjadi fi'il syarat atau jawabu syarat, maka fi'il madinya itu terletak dalam kondisi jazm fi'ilnya, bukan jumlahnya. Ay kana al-fi'lul madi wahdahu fi mahalli jazmin wa laisa jumlatuhu. Ya. Wa laisa jumlatuhu. Nah, jadi yang terletak dalam kondisi jazm itu fi'il madinya, bukan jumlah secara keseluruhan dari fi'il madi dengan fa'ilnya. Faham ya? Jadi fi'il madinya terletak dalam kondisi apa? Jazm. Jadi in ahsantum, ahsantum li anfusikum, maka ahsantum di sini ahsantum fi'lun madin mabniun ala as-sukun litisalihi bi ta'i al-fa'ili fi mahalli jazmi. Fi mahalli jazmin. Naam. Fi mahalli jazmin fi'il syarat. Baik. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, yakunu syartu madiyan wal jawabu mudhari'an. Kondisi yang ketiga ialah fi'il syaratnya fi'il madi dan jawabu syaratnya fi'il mudhari. Dan ini dikatakan al-khuruj minal ad'af ilal aqwa. Jadi keluar dari bentuk yang lemah menjadi bentuk yang kuat. Karena apabila adawatu syart itu masuk ke dalam fi'il madi, kan takthir atau pengaruhnya kan gak kelihatan. Berarti lemah, ya tidak? Berarti fi'il syaratnya dikatakan lemah. Jawabu syaratnya fi'il mudhari kelihatan bentuknya, bentuk jazmnya dengan adawatu syarat, berarti kuat pengaruhnya, ya tidak? Jadi keluar dari bentuk yang lemah menjadi bentuk yang kuat. Ini kondisi yang ketiga. Keluar dari bentuk yang lemah menjadi bentuk yang kuat. Jika fi'il syaratnya fi'il madi, jawab syaratnya adalah fi'il mudhari. Contohnya Quran surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha maka fi'il syaratnya adalah kana. Ini bentuknya fi'il madhi. Baik, bentuknya fi'il madhi yang naqis. Naam. Dan jawab syaratnya apa? Fi'il mudhari, yakni nuwaffi. Apa? Nuwaffi. Ini bentuk apa? Bentuk bentuk fi'il mudhari dengan bentuk fi'il mudhari sebagai jawab syarat. Maka nuwaffi fi'lun mudhari'un, ya, jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah, nuwaffi. Kemudian kondisi yang keempat, yakunu syartu mudhari'an wal jawabu madian, kebalikan dari yang ketiga. Fi'il syaratnya itu fi'il mudhari, jawabu syaratnya fi'il madhi. Dan dikatakan hadan naw qalil, keadaan yang keempat ini sedikit sekali, tapi adalah bentuk yang sahih. Tidak kita katakan bentuk yang tidak sahih, tapi bentuknya sahih. Jadi kalau fi'il syaratnya fi'il mudhari, jawab syaratnya fi'il madhi, ini qalil penggunaannya, sedikit penggunaannya. Kenapa? Karena itu keluar dari bentuk yang kuat menuju ke bentuk yang lemah. Jadi kuat menjadi lemah, maka ini tidak bagus tentunya. Tapi ini adalah perkataan Arab yang sahih. Buktinya Nabi SAW pun pernah apa? Pernah menyebutkan jumlah syartiyah dengan apa? Dengan bentuk ini. Dengan bentuk ini. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innahu, ya, seperti perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau radhiyallahu taala anha memberitahu kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang perkara Abu Bakar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, innahu rajulun asifun mata yaqub maqamaka raqqa. Syahidnya mana? Mata yaqub. Fi'il syaratnya berupa fi'il mudhari. Maqamaka raqqa. Raqqa di sini dengan fi'il madhi sebagai jawabu asyarat. Maka boleh menjadikan fi'il syarat dengan fi'il mudhari, jawabu syaratnya dengan fi'il madhi, tapi penggunaannya itu sedikit. Seperti pula sabda Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban kufirolahu ma taqaddama min dambih. Ya, man yakum, bukan man koma, tapi ada riwayat dengan apa? Man yakum dengan fi'il apa? Fi'il mudhari. Biasanya kita mendengar riwayat dengan fi'il madhi, man koma, ya tidak? Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min dambi. Tapi ada riwayat dengan fiil mudhari di fiil syaratnya. Man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min dambi. Naam. Jadi ini bentuk yang keempat di mana fiil syaratnya dengan fiil mudhari, jawab syaratnya dengan fiil madhi, dan ini sedikit penggunaannya. Kemudian keadaan yang kelima, yakunu syartu mudhari'an aw madian wal jawabu jumlah. Sekarang fi'il syaratnya itu imma dia fi'il mudhari atau fi'il madhi, dan jawabu syaratnya berupa jumlah. Bukan apa? Bukan fi'il madhi ataupun mudhari secara wahdaha, tapi berupa apa? Jumlah. Maka ini sudah kita sebutkan penjelasannya tadi, bahwasanya kalau jumlah tersebut itu tidak cocok dijadikan sebagai jawab syarat, maka wajib didahului oleh apa? Oleh al-alfa. Naam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soal?